Doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Baca doa setelah makan dulu ah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Sebagai tanda bersyukur, jangan lupa teman-teman baca doa ini setelah makan ya.